بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فأنتنا عزكم الله بعد pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas tema-tema seputar penguasa dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penguasa dan rakyat. Al-Mu'allif Habibullah Ta'ala juga membawakan beberapa tak juga beberapa riwayat hadis yang membicarakan masalah pemerintah, menyisakan dua bab yang juga membicarakan tentang masalah pemerintah. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan menuntaskan pembahasan-pembahasan seputar masalah hukumah menurut pandangan ahli sunnati wal jamaah. Kali ini yang kita angkat ialah tema legalisasi pemerintah menurut pandangan ahli sunnati wal jamaah. Karena bina azzaikumullah, satu prinsip yang harus dipahami oleh kita semua, ada beberapa aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pandangan Islam harus mendapatkan legalisasi dari pemerintah, harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Hukumnya itu dikaitkan dengan penguasa. Apabila penguasa mengizinkan, mengeluarkan perizinan resmi, maka bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa diakses. Di sini Al-Mu'allif Habibullah Ta'ala wa'ah membawakan dua kasus, dua permasalahan yang semuanya harus izin pemerintah, harus mendapatkan legalisasi pemerintah. Kita bahas satu persatu yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Habibullah, lalu kita tambahkan lagi perkara-perkara lain yang kita anggap penting yang sudah diangkat dan disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini. ta'ala wa ra'ah. Bab isti'zan waliyil amril muslim lil jihad. واستئذان الوالدين للسفر الصالح ما لم يتعين. باب من meminta izin kepada penguasa muslim untuk berjihad dan meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang baik selama tidak wajib ain. Dari babnya barakallahu fikum cukup jelas masalah yang diangkat oleh muallif adalah masalah jihad fi sabilillah. Pada saat ini beliau tegas menyatakan bahwasanya jihad itu harus meminta izin pemerintah, meminta izin penguasa, walaupun penguasa yang zalim. Bila penguasa itu mengizinkan, maka masuk dalam rangka jihad syar'i. Tapi sebaliknya bila penguasa tidak mengizinkan, maka tidak ada syariat jihad. Kita baca riwayatnya dan kita jelaskan insyaAllah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, jaa rajul إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam fasta'zanahu fil jihad. Agar benda pun apa yang kurang ada hadis yang perlu dibaca sebelumnya tak itu di dalam syarahnya ada satu hadis lagi yang diangkat. Baik, ini saya bacakan turunnya. Baik, fastazanahu fil jihad. Lalu laki-laki tadi meminta izin kepada Rasul untuk berjihad. Faqala. Rasul kemudian bertanya, ahiyun walidat, apakah kedua orang tua kau masih hidup? Qala, dia menjawab, na'am, masih hidup ya Rasulullah. Qala, dia menyatakan, fafihima fajahid, maka hendaklah engkau berjihad pada kedua orang tua kamu. Berjihad untuk berbakti mengurusi kedua orang tua kamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, dalam hadis ini warahmatullahi wabarakatuh, nas yang cukup tegas menjelaskan bahwasanya seseorang yang hendak berangkat jihad fi sabilillah harus meminta izin kedua orang tua. Izin walidain. Barakallahu. Bila diizinkan oleh kedua orang tua, berangkat. Kalau tidak, maka tidak boleh berangkat. Riwayat ini kemudian diambil dalil oleh al-muallif terkait dengan bab di atas isti'zanul walidain lisafar salih, meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang saleh, safar yang baik selama belum fardhu ain. Di antara contoh safar yang baik, safar untuk jihad. Dengar riwayat ini. Termasuk safar yang baik ialah safar untuk thalabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Harus minta izin. Diizinkan berangkat. Kalau tidak, harus tetap di rumah untuk berwalidain, berbakti kepada orang tua. Ini untuk jihad yang fardhu kifayah. Juga untuk safar-safar saleh yang belum sampai tingkatan fardhu ain. Paham ya? Malam dia ta'ayyan. Kalau jihadnya fardhu kifayah, wajib minta izin. Kalau safarnya safar yang fardhu kifayah, apa yang di bawahnya, wajib minta izin. Ada. Tetapi kalau kemudian jihadnya jihad yang fardhu ain, atau safarnya safar yang saleh dan fardhu ain, maka boleh berangkat walaupun tidak diizinkan oleh kedua orang tua. Dalam fikih jihad, hukum asal yang namanya jihad fi sabilillah fardhu kifayah. Dikecualikan beberapa keadaan. Yang pertama ialah idza istanfara imam. Apabila penguasa kita meminta rakyatnya untuk berjihad, istinfar, minta untuk semuanya jihad. Barakallahu fikum. Gerakan jihad rakyat semesta. Barakallahu fikum. Maka semuanya wajib jihad fardhu ain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan kemampuannya. Yang kedua ialah idza hajama al-ahm al-bilad. Apabila musuh itu sudah menyerang negerinya, menyerang wilayahnya. Barakallahu fikum. Ini sudah datang musuhnya dan menyerang kita. Barakallahu fikum. Maka wajib bagi ahli bilad untuk tampil berjihad fi sabilillah melawan musuh. Ada fardhu ain. Yang ketiga ialah apabila seseorang itu sudah di tengah-tengah shaf jihad. Sudah di tengah-tengah shaf jihad, maka tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Wajib ain bagi dia ketika itu untuk berjihad fi sabilillah. Barakallahu. Kalau fardhu ain, maka tidak harus izin ketua orang tua. Bisa langsung, walaupun orang tua menangis, walaupun orang tua histeris, walaupun tidak memberikan izin, berangkat. Dikarenakan jihad yang fardhu ain, maslahat yang lebih besar daripada bertauhid kepada ketua orang tua. Ini jihad. Di antara contoh safar yang saleh yang fardhu ain ialah safar yang saleh untuk menimba ilmu agama Allah yang fardhu ain bagi dia. Ilmu dari ilmu yang fardhu ain ada ilmu yang fardhu kifayah. Ilmu yang fardhu ain adalah semua ilmu yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah semata. Antum kepingin sholat, maka fardhu ain bagi antum untuk mempelajari yang namanya sholat. Antum kepingin puasa, fardhu ain bagi antum untuk mempelajari yang namanya puasa. Antum kepingin haji umrah, fardhu ain bagi antum untuk mempelajari haji dan umrah, manasikul haji wal umrah. Antum kepingin bisnis, apa yang harus kerjakan hari ini. Antum kepingin bisnis dagang, maka fardhu ain bagi antum untuk mempelajari ahkamul buyu', hukum-hukum seputar jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengannya, tentang masalah riba dan segala macamnya. Fardhu ain. Kalau enggak, dosa. Barakallahu. Demikian seterusnya. Ilmu yang harus antum pelajari untuk bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu tersebut. Ini fardhu ain. Yang fardhu kifayah adalah detailnya masing-masing ilmu. Dikaji bagaimana apa namanya khilafnya para ulama, pendapatnya fulan, pendapatnya alan, dalilnya apa, bantahannya bagaimana, yang rajih kayak apa dan segala macamnya. Detail ilmu itu fardhu kifayah. Jadi ini baik. Kalau mempelajari ilmu yang fardhu kifayah, wajib minta izin kepada ketua orang tua. Sebenarnya sama dengan jihad tadi. Tetapi kalau belajar ilmu yang fardhu ain, maka tidak dipersyaratkan meminta izin kepada ketua orang tua. Sebenarnya misalnya, apalagi ketua orang tua itu barakallahu fikum masih sehat, walafiat, kuat, dan bisa mandiri. Terangkat. Terangkat. Satu hal yang dikecualikan dari para ulama, pertimbangan antara orang tua dan talabul ilmi, ialah apabila orang tua itu sudah tua, renta, tidak ada yang mengurusi mereka kecuali antum, kecuali anda. Hanya antum yang harus mengurusi orang tua tadi. Itu orang tua tidak bisa mandiri. Dalam kondisi yang seperti ini, sebagai ulama mengatakan, urusi orang tua sambil dia belajar semampu dia, di tempat tinggal dia, di sekitar tempat tinggal dia. Ada yang mengatakan kalau ilmunya fardu'ain, fardu'ain terangkan. Fardu'ain hanya itu kondisinya. Fardu'ain ini terkait dengan masalah fardu'ain ilmi, safar untuk fardu'ain ilmi terkait dengan masalah izin kepada kedua orang tua. Fardu'ain itu apalagi melaksanakan amalan-amalan atau aktivitas-aktivitas yang tidak sampai tingkatan fardu kifayah. Terkait dengan istilah tadi ya. Maka menjadi aula lebih lagi barakalakum harus meminta izin kedua orang tua. Ini kalau sama menikahkan mereka. Barakalakum. Dan yang dijelaskan oleh para ulama, misal antum mendapatkan surat tugas, masya Allah, gitu ya. Nah, dapat surat tugas di luar daerah. Antum domisili Jogja, orang tua Jogja. Dapat surat tugas untuk berada di ujung Kalimantan sana, di ujung Sulawesi sana, di ujung Irian sana. Berapa? Perkara apa saya? Apa lain? Sunnah apa lain? Perkara yang mubah. Coba di macam mubah tugas kerja. Bisa sama orang tua, izin sama orang tua. Kepada ayahmu, kepada ibu. Izin, umi, ditambah-tambah tugas kerja keluar daerah di ujung Papua sana. Kok kedua kami izinkan antum? Tidak boleh. Harus Jogja. Masya Allah. Gitu ya. Ini kerja ini prospek. Kalau di Jogja cuma dapat 1,5. Di sana itu, masya Allah, yang pokoknya ada 12,5. Belum lagi yang lain-lainnya. Tidak peduli, harus di Jogja. Bapak itu tidak merestui kamu pergi ke ujung Papua sana. Ya wes, jajarkan itu. Di sini berbakti kepada kedua orang tua wajib dan lebih diutamakan daripada urusan-urusan mubah. Adzani istizan alwalidain biha. Teman minta izin bunda. Ini aku gak pernah minta izin. Enggak baik gitu. Nah, sampai di ujung Papua. Wah, ini udah sampai di ujung Papua ini. Gini. Loh. Oke. Ya, ya. Minta izin dulu. Baru lagi. Baik, halo, baik. Kemudian di sini dalam syarahnya, bukan di matan ya, yang ada di sini di syarahnya, itu ternyata dibawakan hadis yang kedua oleh mu'allif dan juga disyarah dalam syarahnya mu'allif, dan itu yang berkaitan dengan masalah pemerintah, masalah kita. Saya bacakan aja. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man afani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati aku maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berhaja kepada aku maka sungguh dia telah berhaja kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang mentaati penguasa maka sungguh dia telah taat kepada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat dengan penguasa maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Belum mengatakan apa lagi kata Rasul. Wa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Dan sesungguhnya penguasa itu adalah junnat, tameng, perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Musuh itu yuqatal, diperangi, min waraihi, di belakang tamengnya penguasa, wa yuttaqa bih, wa yuttaqa bih. Dan kita muwaspadai, takut dari musuh menggunakan tamengnya, perisainya penguasa ini. Ada wasyai. Fa in amara bi taqwallahi wa adl fa'innahu bidzalika ajra. Apabila dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan dia berbuat adil, maka dia mendapatkan pahala. Wa in qala ghairihi fa inna alayhi al-husra. Jadi kalau dia memerintahkan selain itu, maka sang penguasa mendapatkan dosa. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini barakallahu yang diangkat oleh mu'alif untuk menjelaskan babul jihad terkait dengan masalah penguasa. Syahidnya pada kata-kata innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Lafaz ini dijadikan dalil oleh seluruh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya jihadun fi sabilillah harus tahta rayatil amir, di bawah bendera penguasa. Semua urusan jihad diserahkan kepada penguasa. Maka rakyat harus minta izin penguasa untuk melakukan gerakan jihad. Disebutkan dalam syarahnya, supaya bukan saya yang ngomong, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Dr. Anil Haddad di Habibullah, telah membawakan sekian banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang fadilah jihad. Beliau mengatakan di dalam jihad tata'allaqu bihi masalihul ummah bi majmu'iha kana an-nadharu fihi mawqulan ila al-ummah alladhina ilayhim tasrifu syu'unid dawlah la ila al-afrad. Dikarenakan jihad itu berkaitan dengan kemaslahatan umat secara keseluruhan, maka urusan-urusan jihad diserahkan kepada para pemimpin-pemimpin yang mengatur negara, bukan kepada individu-individu masyarakat. Kemudian belum bawakan riwayat ini pada kata-kata innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Belum ada kata lain. Qala Juwayri, menukil dari ucapannya Juwayri rahimahullah, wa ammal jihadu farukulun ilal imam. Adapun jihad urusannya diserahkan kepada penguasa. Wa qala Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah juga menyatakan wa amrul jihad mawqulun ilal imam wa ijtihadih wa yalzamu ar-ra'iyyatu ta'atahu fi ma yara. Adapun urusan jihad diserahkan sepenuhnya kepada penguasa dan kebijakan penguasa, sementara rakyat berkewajiban untuk mentaati penguasa pada kebijakan-kebijakannya. Jelas, wadih. Barakallahu. Kemudian al-mu'allif hafizahullah membawakan lagi argumentasi yang lain, yaitu fi'lus salaf, tindakannya salafun salaf rahimahumullah. Beliau mengatakan wa hadha ma jara 'alaihi 'amalu sahaba fa innahum kanu la yuqatilun illa bi amri nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma kanu la yuqatilun illa bi amri al-khulafa min ba'di. Inilah amalan yang berlangsung di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka dahulu tidak berperang, tidak berjihad, melainkan dengan perintah Nabi SAW. Kemudian seperti halnya Nabi, mereka tidak berjihad, tidak berperang, melainkan dengan perintahnya para khulafa, para khalifah, khalifah sepeninggal Nabi. Barakallahu fiikum. Dari sini Rasulullah SAW, ini perkara yang sudah selesai pembahasan di kalangan para ulama, bahkan dimasukkan oleh para ulama unah termasuk di dalam akidah Ahlussunnah, termasuk usul sunnah berjihad bersama dengan waliul amr, penguasa kaum muslimin, baik yang fajir atau yang adil sampai yaumul kiamat. Di antara yang memasukkannya dalam perkara akidah, ialah Al-Imam Thahawi rahimahullah. Al-Imam Thahawi rahimahullah mengatakan dalam akidahnya, wal hajj wal jihad ma'udiyani ma'ul amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyam as-sa'ah la yubatiluhuma syai' wa la yanqubuhuma. Beliau mengatakan berhaji dan berjihad itu terus berlangsung pelaksanaannya bersama dengan penguasa kaum muslimin, baik penguasa yang baik atau penguasa yang fajir, sampai hari kiamat nanti tidak ada sesuatu pun yang membatalkan prinsip ini. Jelas itu dimasukkan dalam kerakidah, dalam kerakidah para umat itu. Di sini jelas cerita yang dinasihatullah. Masalah pertama yang membutuhkan legalisasi pemerintah adalah masalah jihadun fi sabilillah. Al-Imam Al-Qurafi rahimahullah bahkan menukil ijma'ul ulama ala anna amrul jihad ila wali amr. Al-Qurafi rahimahullah bahkan menukil kesepakatan para ulama, urusan jihad itu dikembalikan kepada para penguasa. Barakallahu. Halo. Dari sini para pimpinan jazakumullah. Ditandih, diingatkan oleh al-mu'allif. Saya bacakan al-mu'allif dulu. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya akan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada arta jihadiyah. Gerakan-gerakan jihad yang dilakukan oleh orang-orang pergerakan melaksanakan amal jihad, mengibarkan bendera jihad, namun tidak dengan legalisasi pemerintah. Kalau saya bahasakan jihad swasta. Kata Nabi ketika itu dalam syaratnya, minhuna yu'lam, dari keterangan ini diketahui, anna ma taqumu bihi al-jama'atul jihadiyah min i'lamil jihad fi dakhil ad-duwar al-islamiyah annahu min al-iftiyat al-muharram al-mukhalif لأحكام الشريعة وقواعدها ومقاصدها. Dari prinsip ini diketahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh jamaah-jamaah jihad yang mengumumkan jihad di dalam negara-negara Islam itu termasuk ikhtiar, dimanakan pemberontakan, dimanakan pembangkangan yang diharamkan, yang menyelisihi hukum-hukum syariat, menyelisihi kaidah-kaidah syariat, dan menyelisihi maksud-maksud syariat. Baik. Ini tadi. Intinya semua gerakan-gerakan jihad, ketika tidak ada izin dari penguasa, maka tidak dikatakan sebagai jihad syar'i. Tapi dikatakan sebagai jihadun bid'i, istilahnya orang sekarang jihadun ikhwani. Dan tindakan tersebut termasuk bentuk pembangkangan kepada penguasa, bentuk pemberontakan kepada penguasa. Artinya perkara yang haram, perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu. Al-Allamah Syekh Acaan yang membawakan kalam imam kita, Al-Allamah Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala wa ra'ah menyatakan dalam Rabi, Al-Jihadu fil Islam lahu syurutu. Jihad dalam Islam itu ada persyaratannya. Walam yusra'il jihad, illa li i'la'i kalimatillahi tabaraka wa ta'ala. Jihad tidak disyariatkan melainkan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Wa i'zazil islami wal muslimin, juga untuk memperkokoh, untuk memperkuat, menampilkan izzah Islam dan kaum muslimin. Dalam kata yang lain, fa ayyu jihadin aw qitalin aw harakatin tadurru bil islam wal muslimin wa tuqiruhum fi huwati dhulli wal hawat fa hadha laysa min al islam wa la min al jihad fi sabilillah. Yang artinya kata beliau, maka jihad apapun, peperangan apapun, gerakan-gerakan apapun yang membahayakan Islam dan kaum muslimin, bahkan menjerumuskan kaum muslimin dalam kubangan kehinaan dan kerendahan, maka bukan termasuk Islam dan bukan termasuk jihadun fi sabilillah sedikitpun. Dimaktub dalam Majmu'atul Kutub Ar-Rasail Al-Fatawa Asyikh Rafi bin Hadi Al-Makkari jilid yang ke-15 halaman 375. Masya Allah. Itu Al-Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita para kuat itu, para yang salah. Dan yang beliau maukan para kuat itu semua gerakan-gerakan jihad dan swasta tadi itu, pada kenyataannya amal jihad yang mereka lakukan para kuat itu, itu ternyata tidak membawa izzatul islami wal muslimin. Justru sebaliknya, setiap kali mereka melancarkan aksi-aksi yang mereka sebut dengan jihad, ternyata berakibat kepada kemabrukan, berakibat kepada kehinaan kaum muslimin, kerendahan kaum muslimin, intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Islam tercoreng, muslimin tercoreng dengan amal-amal jihad mereka itu. Maka berarti bukan termasuk Islam sedikitpun, bukan termasuk jihad sedikitpun. Sisi yang lain lagi, swasta tidak ada izin penguasa padanya. Barakallahu fiikum. Hadza wadih barakallahu fiikum. Wa huna as'ilah. Di sini hadirin rahimakumullah muncul segudang pertanyaan yang diutarakan kepada para ulama una dalam bab ini. Di antaranya pertanyaan yang dijawab langsung oleh Syekh Muhammad Ibn Abdillah Imam hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalian wahai ahlu sunnah mengatakan jihad itu harus kembali kepada waliul amr. Nah gitu ya. Pertanyaannya, fa kaifa narji'u ilaihim wa hum la yuriduna iqamat al-jihad fil kulliyah? Bagaimana mungkin kita kembali kepada penguasa, minta izin penguasa, sementara penguasa itu memang tidak menginginkan tegaknya jihad sedikitpun? Nah gitu ya. Nyatanya mana ada penguasa Islam yang kemudian ngajak kita jihad? Tidak ada. Kembali pada penguasa. Ayo penguasa, izin penguasa, penguasa. Ngapain ke sana? Kita ke sana pun juga bakal diizinkan, karena mereka tidak hendak menginginkan iqamatul jihad. Masya Allah. Jawabannya kepada Syekhul Iman Habibullah, beliau mengatakan, na'am, ya, inna hukam al-muslimin fil waqt rahim غير قادرين على إقامة الجهاد. Betul. Penguasa-penguasa muslim di waktu-waktu sekarang ini, mereka memang tidak punya kemampuan untuk melakukan gerakan jihad. Walakin la ya'ni hadza anna afradan yaqumuna bihi. Namun bukan berarti diperbolehkan bagi individu-individu masyarakat untuk menampilkan gerakan jihad. Bernafsir, kata beliau. Bernafsir. Bal alaina as-sabr wal qiyam bil ilm wat ta'lim. Bahkan wajib atas kita bersabar. Kemudian semangat belajar. Semangat mengajarkan ilmu. Hatta yuqayyiballah man yaqumu bihi. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, memunculkan pihak-pihak yang bisa melakukan gerakan jihad tadi. Amma ta'asirul madhur fadam fihi min mafadu wa Allah. Ada bersikap kamu yang tergesa-gesa tadi, langsung jihad, langsung gerakan jihad, betapa banyak mafsadah, betapa banyak mawar yang ditimbulkan daripadanya. Indah kalam selesai ucapannya Syekhul Imam disebutkan dalam kitab beliau sama minnah fi fiqhi qitalil fitnah. Masya Allah. Ini jika oleh dari Yaman kemarin. Tamamul minnah fi fiqhi qitalil fitnah. Kitab hadis terkait dengan masalah peperangan-peperangan fitnah yang muncul di zaman kita sekarang ini. Hadza. Jadi kita mengatakan kepada mereka, kalau mereka tanya sama aku, nah terus kapan jihadnya? Nah gitu ya. Kalau penguasa tidak mengizinkan, kapan jihadnya? Ngapain kita? Allahu musta'an. Kita mengatakan bayangan mereka itu yang namanya amal cuma jihad. Nah gitu ya. Gara jihad nganggur. Barakallahu fikum. Sampaikan kepada mereka. Kalau sekarang ini belum ada jihadul syar'i, ya sudah. Nanti tunggu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk melaksanakan jihad syar'i. Kalau sekarang ini sabar, sabar, ngaji dulu. Hah? Ngaji dulu, belajar yang pintar, taklimnya bagus, dakwahnya, sebarkannya bagus, sampai ada jihad yang syar'i. Itu yang diamalkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Baik, muncul pertanyaan. Lalu apa hukumnya berjihad? Di zaman sekarang ini, dalam keadaan dilarang oleh penguasa. Dilarang oleh penguasa. Dijawab oleh Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan, la jihada illa bi'izni waliyil amr. Tidak ada jihad melainkan dengan izin penguasa. Li'anna hadha min salahiyati. Karena itu memang tugasnya penguasa. Tugasnya penguasa menurut masalah jihad. Wal jihadu biduni izni ikhtiyatun alaih. Jihad dengan tanpa izin penguasa itu berarti pembangkangan kepada penguasa. Beliau mengatakan pada udah membrakyeh wa irnihi, harus dengan kebijakan pemerintah, harus izin pemerintah. Wa illa sakaifa tuqatil wa anta lasta tahta rayah wa la tahta imrati waliyatul muslimin. Kalau tidak, bagaimana mungkin anda berperang dalam keadaan tidak ada bendera perang yang syar'i, juga tidak dibawa ke pemimpinan penguasa muslimin? Tanya lagi, lalu bagaimana orang yang mati ketika itu? Ada yang bertanya di sini. Hal man jahada biduni izni wali al-amr thumma qutila fahal yakunu syahida? Orang yang berjihad dengan tanpa izin penguasa terus mati, apa kemudian dia mati syahid? Hah? Dijawab sama Syekh Shalih Fauzan, yakunu ghairu ma'zunin lah fi hadzal qital. Kalau enggak ada izin pemerintah, berarti jihadnya dia enggak diizinkan. Fala yakunu qitaluhu syar'iyya, berarti jihadnya enggak syar'i. Wala yadhharu li ay yakuna syahida, dan enggak nampak bagi aku dia mati syahid. Maka halus tadi, enggak nampak bagi aku dia mati syahid. Baca kapannya dia mati sangit. Barakallah. Disebutkan dalam Dars Bulughul Maram kitab Jihad dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Barakallah. Ada lagi yang tanya, Kita bawakan fatwa saja. Ada lagi yang tanya kepada beliau. Terus bagaimana dengan adanya fenomena di zaman sekarang ini? Adanya orang yang berfatwa yuftinnas biwujubil jihad, memberikan fatwa kepada umat manusia tentang kewajiban jihad. Wajib jihad, tidak ada persyaratan izin penguasa. Mana itu? Bagaimana pendapat kamu, wahai syekh? Bicara sama beliau. Hadza ra'yul khawarij. Fatwa ini adalah fatwa seperti pendapatnya kaum khawarij. Amma ahlus sunnah fayaqulun, ada pendapat sunnah di wal jamaah mereka mengatakan la budda min ra'yih wa la budda min imam, harus dari kebijakan penguasa, harus ada pemerintah yang menanganinya. Hadza manhajul muslimin min ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah manhaj kaum muslimin dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lemah katakan alladhi yufti bi annahu la imam wa la raya wa kullu yattabi'u hawa, hadza ra'yul khawarij. Ada pun yang berfatwa tidak perlu ada imam, tidak perlu ada bendera, jihadnya imam sudah masing-masing ikut dengan hawa nafsunya, itu merupakan ra'yul khawarij, pemikirannya kaum khawarij. Minta ini dari darah syaraf ala kita setiap hari ini karena Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala. Boleh itu ya? Boleh. Maka yang pernah mencintai azzaikumullah apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini yang melancarkan aksi-aksi jihad dengan slogan mereka mutsyahidan, apa gimana Evan? Ishamidan atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar syar'i, bukan bermaksud jihad sedikit pun, dan tindakan mereka justru dinyatakan sebagai pembangkangan penguasa. Orang yang mati di antara mereka bukan mati syahid. Saya jelaskan di sini. Ini kalau nanti nasihat melepas ulama ketika jihadnya itu betul-betul melawan orang kafir harbi. Paham ya? Yang dilawan itu jelas. Dikasih hukum yang sedemikian rupa oleh para ulama karena semata-mata tidak izin pemerintah. Paham ini? Minta di aula lebih-lebih lagi bukan jihad yang syar'i, apabila amalia jihadnya itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan jihad yang lain. Yang dilawan bukan kafir harbi, tapi yang dilawan kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Maka tambah tidak karu-karuan lagi sambil babi aula dikatakan bukan jihad tapi irhab. Kalau irhab teror, sarapan itu tindakan-tindakan pengeboman-pengeboman turis-turis, pengeboman-pengeboman di tempat duta besar macam negara Amerika, Australia, Inggris atau apa begitu, melaksanakan bom-bom bunuh diri, dari mulai bom yang sekarang berbadanya sampai bom rantau, bom pentil, bom apa mana ya, dan macam-macamnya dengan nama jihad, itu bukan jihad tapi namanya irhad, dan itu adalah aksi khawarij bukan aksi mujahidin. Apa ini? Barakallahu fiikum. Lebih tenang lagi. Jadi yang dibahas sekarang ini apa? Semata-mata tidak diizinkan pemerintah, sudah seperti itu fatwanya para ulama, apalagi tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan yang lain. Barakallahu. Kemudian ikhwanakumullah azzaakumullah, di zaman kita sekarang ini yang antum harus tahu baik-baik, belum ada satu pun rayatul jihad asy-syar'i. Belum ada satu pun bendera jihad yang syar'i. Belum ada. Maka Makanya arti, maka untuk mengamalkan amalia jihad yang sangat besar keutamanya tadi, badan belum bisa dipraktekkan, belum bisa diamalkan. Maka kita mengerjakan yang lainnya lagi. Sekian banyak amal saleh, sekian banyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala yang sangat banyak yang kita kerjakan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Bukan jihad melawan orang kafir harbi, tapi yang mungkin kita kerjakan ialah jihadul munafiqin. Berjihad melawan orang-orang munafik. Berjihad melawan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yang ini jihadul khawwas. Jihadnya orang-orang khusus. Hanya para ulama yang mampu melaksanakannya, hanya para thullabul ilm al-mutamakkinin fil ilm, para pencari ilmu yang mumpuni keilmuan yang mampu bertindak sebagai mujahidin jihad melawan kaum munafik. Barakallahu. Nah, yang ini khusus dikarenakan pakai ilmu. Kalau yang melawan orang kafir pakai otot. Nah, tukang becak itu bisa lari jihad melawan kaum kafirin harbiyin. Tapi kalau terkait dengan jihadul munafikin, nah, sembarang orang. Jihadul khawas. Itu dikarenakan demikian oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau bukan khawas, kita kan bukan khawas ini. Nah, kita kan awam ini ya. Atau berjihad melawan syaitan, berjihad melawan hawa nafsu. Ini kewajiban semua pihak, kewajiban semua kaum muslimin untuk betul-betul menundukkan hawa nafsunya, menundukkan setannya supaya mau tunduk kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga jangan bingung. Gak ada amal jihad, jangan bingung. Masih banyak apa ya? Yang lainnya lagi. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Amalan pertama yang harus mendapatkan legalisasi penguasa. Ahlus sunnah memiliki akidah bahwasanya jihad harus dengan izin penguasa. Yang menyelisihi prinsip ini adalah kaum khawarij. Masya Allah. Lanjut. Tidak usah lihat jam. Lanjut. Barakallah itu. Yang lihat jam nanti malah sudah. Lanjut. Barakallah itu. Tapi yang berikutnya. Ini baru menjelaskan tabnya mu'alif. Belum tabnya saya sendiri. Nah. Yang berikutnya. Katanya mu'alif. Hafizahullah. Bab yang berikutnya beliau mengatakan tarkul ifta wa ta'lim wal waq iza mana'a minhu waliul amr wa fil ummati man yaqumu bih. Masyaallah. Tidak boleh berfatwa tarkul ifta, tidak berfatwa, tidak ta'lim mengajarkan ilmu, tidak berfatwa, tidak mendakwahkan mengajarkan ilmu, tidak pula memberi mau'izah, mau'izah apabila dilarang oleh penguasa, dan yang kedua apabila di tengah-tengah umat ini sudah ada yang melakukannya. Maksudnya ini. Ini masalah kedua yang diangkat oleh mu'alif yang intinya masalah yang harus ada legalisasi pemerintah. Urusan berfatwa, berdakwah, tamam, taklim, mau'idzah, ceramah. Ini harus izin pemerintah. Pemerintah yang mengatur masalah. Kalau ternyata penguasa menyatakan larangan, fulan tidak boleh berfatwa. Halah, sampun wafa'ah, jangan berfatwa. Fulan tidak boleh taklim mengajarkan ilmunya. Stop semua apa namanya halakoh-halakohnya. Berhenti. Sampun wafa'ah. Fulan tidak boleh memberikan mauidhah. Dia mauidhah hasanah, khutbah-khutbah Jumat, khutbatul Id. Nah, misalnya, tidak boleh. Kolat, nganggur. Barakallahu fikum ya. pensiunkan satu rokokan. Ya, rokokan. Apa ini? Ini kita mengatakan sab'un wa ta'ah apabila di tengah-tengah umat sudah ada pihak-pihak lain yang telah melaksanakan kewajiban fatwa, ta'lim, mau'idhah dan semisalnya. Saya tanya ini ya. Misal. Misal. Di Yogyakarta ini, kiainya banyak. Saya bilang kiai apa Ustaz? Kiai ya. Kiai atau Ustaznya banyak. Yang kita bahas Ahlus Sunnah ajalah, jangan memikirkan yang lain-lainnya. Ustaz-ustaz Ahlus Sunnah banyak di Yogyakarta ini. Ada berapa semuanya? 10? Anggap 10. Ternyata turun SK dari pemerintah Yogyakarta, DIY. Ustaz Fulan tidak boleh dakwah di Jogja. Artinya tidak boleh berfatwa, tidak boleh bikin halaqah-halaqah ilmu, tidak boleh membuat mau'idhah, tidak boleh khutbah Jumat dan segala macamnya. Hai, sudah pernaskah? Sudah, pensiun. Pensiun harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah, sami'na wa ata'na kepada penguasa. Sebenarnya dikarenakan masih ada 8 ustaz lagi yang masih bisa berdakwah kepada Allah. Dengan 10 dikurangi 2 kan gitu ya. Karena misal saya tunjuk, Ustaz Afifuddin tidak boleh ngajar di Jogja. Sani nawa apa? Ya wes, tutup nama kau. Assalamualaikum. Itu cara kita kerjakan yang lainnya lagi. Apa ya pekerjaan kan ya? Jangan kira terus gimana? Manggur. Masih banyak yang lainnya yang mau kerjakan. Ustaz masih banyak. Apa problem masih banyak? Terhadap tapi aku tidak boleh. Masih ada 8 orang lain yang ada. Tapi kalau ternyata ini pengetahuan. Tapi kalau ternyata barulah itu di wilayah itu, di tempat itu tidak ada yang berdakwah ila Allah, tidak ada yang mendakwakan jalan sunnah kecuali Anda, wajib bagi Anda untuk berdakwah. Barakallah. Baik, tak bacakan fatwa sebelum kita baca riwayatnya ya, karena ada mau duhur. Tak bacakan fatwa di sini sampaikan alai. Dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala wa rahmah. Assalamualaikum dalam syarahnya. Fatwa dulu dalam saya terangkan intinya dari muallif. Wa qad su'ila asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya soal fa hadirat asy-syekh إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندبا عاما كالدعوة إلى الله مثلا apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan satu perkara dari syariat ini dengan anjuran umum seperti dakwah kepada Allah misalkan وَمَنَعَ مِنْ إِيقَائِهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ tetapi وَلِيُّ الْأَمْرِ penguasa mencegah, melarang kita untuk melakukannya. Fahal yustahabu li waliyil amr di hada ma'aqali Rasulullah SAW inna mabah'an fil ma'ruf. Apakah dianjurkan untuk mentaati penguasa dalam bab ini? Ditambah lagi dengan sabdanya Rasulullah SAW inna mabah'an fil ma'ruf, ketaatan hanya bertengkar di ma'ruf ma'abbaqus idha tayasar, dengan kaidah kalau mengucapkan jazakallah. Fa'ajah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, menjawab, "Idza qala waliyul amri li syakhsin nadara," kalau penguasa misal mengatakan kepada seorang dai, "La tad'u ila Allah," kamu tidak boleh berdakwah. Belum mengatakan. "Fa in kana la yaqumu ahadun siwahu bi hadhihi al-muhimmah," kalau tidak ada seseorang pun yang melaksanakan tugas ini kecuali dia, فَإِنَّهُ لَا يُطَاعُ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِذَلِكَ maka tidak boleh kita mentaati penguasa dalam perkara ini. لِأَنَّهَا تَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ Sebab dakwah ketika itu menjadi fardhu ain atas orang ini. Hanya dia satu-satunya yang ada ketika itu. Wala ta'ata li waliyil amr fi tarki fardhi ainin ila qaidah. Kata beliau, tidak ada ketaatan kepada penguasa di dalam meninggalkan amal yang fardhu ain. Beliau katakan setelah itu, amma idza kana yaqumu ghairuhu maqaman. Tetapi kalau ada orang lain, dari lain yang melaksanakan tugas ini, nawarna, maka kita lihat, idza kana waliyul amr nahahu li'annahu yakrahu da'wat an-nas. Kita lihat, kalau sang penguasa melarang dai tadi berdakwah karena memang dia enggak suka dengan dakwah itu, fahuna yajibu an yunafa waliyul amr fi hadha. Maka ketika itu kita harus menasihati wali amr dalam fatwanya tadi. Wujqal taqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai penguasa. La tamna min irsyad ibadillah. Kamu jangan menghalangi orang untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Itu kalau dilarang, melarang alasannya dan juga dakwahnya, nasihati dia. Amma idza kana nahyu hadha syakhs li sababin akhar yahduhu min jarra' kalam hadha rajul. Tetapi kalau larangan penguasa terhadap dari tadi dikarenakan sebab yang lain yang muncul karena akibat dakwahnya orang ini, wa ra'yu waliyil amr anna al-maslahata fi iqabih, sementara pendapat dan kebijakan penguasa maslahatnya menghentikan dia, wa ghayruhu qa'imun bil wajib, sementara ada dai yang lain yang melaksanakan kewajiban ini, fa innahu la ya'illu li hadha ayyunatila waliyil amr, maka tidak boleh, tidak halal bagi dai tadi untuk membangkang kepada waliyil amr. Indah dari kitab Liqa' Babil Maftuh. Beliau juga mengatakan dalam pertanyaan yang lain, ditanya dengan pertanyaan serupa, beliau mengatakan istaqillah, ya istaqillah, ma kunta ta'lam anna ta'ata waliyil amr wajibah wa mana'aka min an tatakallam fa ta'atuhu min dinillah. Ta'atalah ya akhi taqillah, dari masa ini dakwah dia padahal asalnya para penguasa dilarang penguasa. Ya akhi taqillah, selama kamu tahu mentaati penguasa itu hukumnya wajib dan dia melarang kamu untuk bicara, maka mentaati penguasa termasuk agama Allah. Anta Allah khair, kamu di atas kebaikan. Jika kamu pensiun dakwah, ceritanya pensiun dakwah karena larangan penguasa dan dikarenakan kamu mentaati penguasa, pensiun kamu itu, kamu mentaati penguasa, kamu sudah beribadah kepada Allah dengan pensiun kamu tadi. Entahlah kayak. Nah, dengan perincian tadi itu juga disebutkan dalam kitab Liqa' Al-Babil Maftuh. Barakallahu fikum. Dan nampaknya sudah masuk zuhur ini. Belum? Hah? Sudah? Nah, sengaja diputus tengah-tengah. Nah, insyaallah kita teruskan pada zuhur nanti, melanjutkan masalah harakat ihtiyat dan ta'lim al-wa'ad. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian yang saya teruskan pada zuhur. Masih pada penjelasan bab yang kedua ini bahwa dalam alif sekaligus dipadakan adillahnya insyaAllah berkira wa nasmanakul hamdik asyadu an la ilaha ila anda astaghfiruka wa atubu ilaihi qabla al-qabla.